sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Razi'in dengan syarahnya Qurratul Ainain بتوضيح معاني عقيدة الرازيين. Dan kita sampai pada pembahasan tentang Qadariyah. Bahwa Qadariyah adalah Al-Mubtadi'ah Dullal. Qadariyah adalah Ahlul Bid'ah yang sesat. Siapa yang mengingkari bahwa Allah mengetahui apa yang belum terjadi, bagaimana kalau terjadi, maka dia kafir. Yang tidak percaya kalau Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan ini dasar dari kesesatan mereka. Yaitu menganggap bahwa Allah tidak tahu sebelum kita berbuat. Setelah kita berbuat, baru Allah tahu. Fahada barakallahu fikum, kesesatan mereka dan kekufuran mereka, dan sudah dibahas kemarin, itu adalah Qadariyah yang paling ekstrim. Sampai menafikan ilmu Allah. Ada yang di bawah itu tapi masih sesat, mengakui bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi mereka tidak mau mengimani kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah dituliskan di lauhil mahfud. Falillahil hujjatul baligah, padahal milik Allah lah hujjah yang sangat kokoh, yang sangat kuat. Manusia tidak bisa memiliki alasan apapun karena Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, yang menakdirkan segala sesuatu. Dan iman kepada takdir adalah rukun dari rukun-rukun iman yang 6, yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wal 'abdu mas'ulun amam Allah. Tetapi tetap seorang hamba akan ditanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nanti, Lian Allah a'tahu ilman, a'tahu qudratan, a'tahu iradatan, a'tahu sam'an wa basaran. Tetapi tetap manusia akan ditanya, yakni akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mengapa? Karena Allah sudah berikan kepada mereka ilmu. Mana yang benar, mana yang salah. Sudah diberikan qudrah, kemampuan. Bisa berbuat begini, bisa berbuat begitu. Wa atahu iradah. Dan sudah diberi kehendak. Kamu mau yang mana? Yang ini atau yang itu? Wa atahu sam'an wa basaran. Dan sudah diberi pendengaran dan penglihatan. Maka gunakanlah apa yang telah Allah berikan. Yaitu ilmu. Berfikirlah, ukurlah dengan ilmu tadi. Lihatlah mana yang baik, mana yang jelek. Maka siapa yang memilih yang jelek, maka dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala insyaa adabahu. Kalau dia mentaati perintah Allah, memilih yang baik-baik, akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh, tidak bisa ditentang dengan takdir. Tapi bukankah itu takdir? Itu takdir, tapi engkau punya pilihan. Kok bisa? Kita memiliki pilihan, tapi enggak lepas dari takdir. Itu kekuasaan Allah. Apa yang kamu pilih, tetap apa yang sudah Allah tentukan. Tetapi kamu memilih, jelas, karena kamu punya pilihan. Kamu punya iradah, kamu punya kudrah, diberi oleh Allah kemampuan, diberi ilmu, diberi ayat, diberi hadis. Mana yang benar, mana yang salah? Pilihlah. Maka ketika dia memilih yang sesat, dia yang salah. Takdir Allah, urusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan al-qadaru qudratullah. Dua kalimat ringkas tapi sangat penting. Al-qadaru qudratullah, yang namanya urusan takdir itu kekuasaan Allah. Artinya Allah Maha bisa. Kalian memilih bisa, kalian melihat bisa, kalian bisa mempertimbangkan, kalian mengetahui ini halal, ini haram, ini jelek, ini baik, bisa. Tetapi apa yang kalian pilih, apa yang kalian tentukan enggak akan lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan dan sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Karena awal pertama Allah ciptakan al-qalam, pena. Kemudian Allah katakan kepada pena, uktub, tulislah. Pena berkata, ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kain ilal abad. Tulislah, apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Sehingga inilah kekuasaan, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah bisa. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali di dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap ditanya dan tetap mempertanggungjawabkan amalannya. A'tahu tamyizan bainal haqqi wal batil. Allah sudah berikan kepada para hamba tamyizan untuk bisa memilih antara hak dengan batil. Antara khair dengan syar. Allah ajarkan, Allah berikan kemampuan untuk melihat mana yang baik, mana yang jelek. Wa ma'a dzalika yartakibul kufur. Tetapi ternyata orang tadi tetap mengerjakan kekafiran. Wal ma'asi, tetap mengerjakan kemaksiatan. Wa ma syakala dzalik, dan yang sejenis itu. Maka tentunya dia diazab dan pantas diazab. Fa huwa mas'ulun amma yartakibuhu. Maka dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Min af'alih, dari perbuatan-perbuatannya. Li'annahu ataha bi'khtiyarih, karena dia mengerjakannya dengan pilihannya sendiri. Kalau seorang hamba tidak punya pilihan, dimaafkan. Bagaimana tidak punya pilihan? Tidak sengaja. Dia tidak meniatkan, dia tidak maksudkan, tiba-tiba terjadi. Seperti orang yang mimpi, ngelindur, berbuat sesuatu. Apakah dosa? Tidak dosa, karena bukan pilihan dia. Demikian pula barakallahu fikum, orang yang dalam keadaan junun, gila, kemudian melakukan hal-hal yang zalim, jahat, menumpahkan darah misalnya, rufi'al qalam, diangkat pena. Mengapa? Bukan pilihannya. Tetapi siapa yang sadar tidak gila, dalam keadaan dia sadar bukan ngelindur, dia memilih yang jelek, bertanggung jawab di hadapan Allah. Akan ditanya oleh Allah, karena engkau punya ikhtiar, punya pilihan. Wal qadaru kama yuqal sirrun min asrarillah. Berarti takdir ini sebagaimana dikatakan oleh para ulama, sirrun min asrarillah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Sir mufradnya, asrar bentuk jamaknya. Rahasia dari rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang sudah takdirkan kafir, ya dia gak bisa dong memilih keimanan. Sekarang yang saya tanya kepadamu, kamu tahu ditakdirkan kafir? Ya enggak sih. Makanya pilih yang iman. Itu rahasia Allah. Kita enggak tahu bagaimana diri kita besok. Kita enggak tahu apa yang akan ditakdirkan lusa. Kita enggak tahu apa yang akan ditakdirkan nanti. Maka berusahalah, berupayalah. Kalau dia sudah berusaha, berupaya, maka ini yang akan dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu usahanya. Saya mau berbuat baik, membawa harta, mau dibagikan untuk fuqara. Dia sudah memilih jalan yang baik, sedekah. Begitu sampai di tempat tujuannya, di tempat darul aitam misalnya, dia cari dompetnya sudah hilang. Entah jatuh, entah dicopet di perjalanan. Sudah dapat pahalanya. Adapun hilangnya tadi, gagalnya dia sedekah, qadarullah, itu takdir Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sudah memilih jalan yang baik. Berbeda dengan orang yang sengaja-sengaja memilih jalan yang jelek. Mengambil barang orang lain, mencuri barang orang lain atau merampok, maka dia dosa atas pilihan dia sendiri. Itu yang dimaksud barakallahu fikum, bahwa namanya takdir rahasia Allah. Kamu, saya, mereka, dan seluruh manusia, gak ada yang tahu mau ditakdirkan apa. Iya kan? Siapa yang tahu takdir hari esok? Gak ada. Itu rahasia Allah. Karena kita tidak tahu tentang apa yang akan ditakdirkan besok, lusa, dan yang akan datang, maka itu semua rahasia Allah. Berusahalah. Dan berdoalah. Berusaha dan berdoa. Jadi apa hikmahnya beriman pada takdir? Ketergantungan. Hikmahnya beriman kepada takdir adalah ketergantungan kepada Allah. Ya Allah, walaupun aku berusaha, aku gak akan lepas dari takdirmu. Tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Akan dia tetap bergantung kepada Allah 100%. Tidak seperti fulan yang membanggakan usahanya. Saya hebat, saya begini, saya begini. Ternyata gagal. Stres. Kenapa ya? Padahal saya ini paling ahli dalam masalah ini. Karena kamu tidak pernah yakin bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya apa? Hatta la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar engkau jangan putus asa dari apa yang hilang dari kamu. Ini sudah qadarullah. Yang penting saya sudah usaha. Tidak kecewa, tidak stres. Kenapa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Yang penting saya sudah usaha, saya sudah berusaha. Kalaupun berhasil, tidak sombong. Wala tafrahu bima atakum. Jangan terlampau gembira dengan apa yang kau dapat. Mengapa? Karena iman pada takdir. Ini karena Allah yang menakdirkan. Kalau Allah tidak takdirkan, enggak akan mampu saya. Allah yang menakdirkan. Tidak seperti Qarun. Karena Qarun tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada nabinya, Nabi Musa alaihi salam, bahwa maka Qarun berkata, "Hadza min ilmin 'indi." Ini karena hebatnya ilmuku dalam bisnis, kata Qarun. Tidak mau disuruh bersyukur pada Allah. Ini karena kehebatanku. Maka Allah takdirkan ditenggelamkan Qarun dan hartanya seluruhnya ke dalam bumi. Hingga kalau ada orang nemu harta Qarun, bilangin harta Qarun, hartanya Qarun yang dulu. Qarun di mana, hartanya di mana. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Berarti al-qadaru kama yuqal sirrun min asrarillah. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Lama tadhab tunqib tadillu fayakfika hadha. Allahu hakimun alim. Wala yaf'al syai'an illa bihikmatin wa iradatin subhanahu wa ta'ala. Maka ketika engkau pergi, engkau berbuat, engkau memasuki sesuatu, fayakfika hadha, maka cukup agar engkau selamat dari kesesatan, yakinilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki rahasia masalah takdir, sedangkan engkau disuruh untuk berusaha. Belajarlah, cari ilmu, amalkan. Allah hakimun alim, wala yaf'al syai'an illa bihikmah. Allah maha mengetahui dan Allah maha memiliki hikmah. Sehingga Allah tidak melakukan apapun kecuali dengan hikmah. Kecuali dengan kehendaknya. Wala yuqdar syai'an wala yuqaddir syai'an illa walahu fihil hikmatul baligh. Tidaklah Allah menakdirkan segala sesuatu kecuali padanya ada hikmah yang sangat tinggi. Falillah al-hujjah al-baligh. Fanu'min bihadha. Maka hendaklah kita beriman kepada takdir Allah. Wa annahu la yahdus fil kauni syai' illa bi iradatillah. Hendaklah kita meyakini bahwa tidak akan ada yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang terjadi, barakallahu fikum, apakah pada perbuatan manusia ataupun pada yang lainnya, ada dua sisi pandang. Keterkaitan dengan yang menakdirkan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala dan keterkaitan dengan hamba. Kalau keterkaitan dengan apa yang Allah takdirkan, kita harus menerimanya. Kita harus menerimanya dalam artian ridha dengan apa yang Allah takdirkan. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Tetapi kaitannya dengan perbuatan hamba, kalau itu diridhoi dalam syariat, kita ridho. Kalau itu tidak diridhoi dalam syariat, kita benci. Kaitannya dengan hamba. Abu Ja'far al-Tahawi atau pensyarahnya, Imam Ibn Abdul Izz al-Hanafi mencontohkan. Kalau terjadi seorang membunuh orang lain. Orang yang terbunuh ini ketika dia mati, mati dengan takdir Allah. Ajalnya sudah habis. Sehingga keluarganya yang menangisinya menyatakan dengan begini dan begitu. Sudahlah, kita nasihati sabar. Sabar. Anak bapak, anak ibu meninggal sudah takdirnya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita nasihati seperti itu. Untuk menerima takdir bahwa anaknya terbunuh. Tetapi berbicara kaitannya dengan si pelaku, kita benci. Mana pembunuhnya? Harus kita laporkan kepada pihak yang berwajib untuk dihukum. Kan begitu? Ada dua. Apakah ketika kita menuntut orang yang membunuh untuk dikisos misalnya, apakah berarti kita tidak ridho dengan pembunuhan itu? Kita tidak ridho dengan perbuatan orang ini. Adapun terhadap takdir sehingga orang tadi terbunuh, kita nasihati keluarganya untuk sabar. Sabar. Sudah ajalnya. Sudah ditakdirkan oleh Allah. 50 ribu tahun sebelum ciptakannya langit dan bumi. Dua. Sehingga jangan sampai salah. Jangan sampai kita menyamakan dua sisi ini. Kalau menyamakan dua sisi ini akan sesat. Seperti yang berkata, karena pembunuhan ini takdir Allah, maka kita ridho dengan pembunuhan ini. Kamu wahai pembunuh tidak salah. Ini harus kita ridhoi karena ini takdir Allah. Ini dungu namanya. Atau sebaliknya, tidak ridho dengan dua-duanya. Tidak, kita tidak ridho dengan pembunuhan ini. Ini pembunuhan gara-gara dia. Kematian ini saya tidak ridho. Kematian ini adalah dibuat oleh dia. Maka kita minta kembalikan nyawa anak saya. Ini juga sama dungunya. Sudah mati, mau bisa hidup lagi? Tidak, ini bukan takdir dari Allah. Terus, siapa yang menakdirkan? Khonibidina azakumullah, jangan disamakan, bedakan antara keduanya. Walhamdulillah, kembali kepada kitab. Qal, kata Syekh Rabi, hafidhahullahu ta'ala, wa annal abda, wa annal ibadah, dan para hamba. Ya'maluna a'malahum bikhtiarihim. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan mereka dengan pilihan mereka sendiri. Wa qudratihim, dengan kemampuan mereka sendiri. Wa in kana dhalika murtabitan bimasyiatillah, walaupun terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala secara takdir. Karena Allah berfirman, wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali atas kehendak Allah. Indahu masyiah. Wa indallahi masyiah. Berarti manusia punya kehendak. Allah pun punya kehendak. Secara fitrah manusia pasti akan berkata, kehendak Allah lebih kuat. Kehendak Allah lebih tinggi. Kehendak Allah meliputi semua kehendak yang lain. Ana urid wa anta turid. Wallahu fa'alun lima yurid. Ana urid, saya ingin. Wa anta turid, engkau juga menginginkan. Wallahu fa'alun lima yurid. Sedangkan Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Maka yang terjadi pasti kehendak Allah. Saya berkehendak. Bisa terjadi, bisa tidak. Iya kan? Manusia berkehendak. Bisa terjadi, bisa tidak. Tetapi kehendak Allah pasti terjadi. Nah kalau kehendak manusia ternyata terjadi, berarti cocok dengan kehendak Allah dalam artian taufik. Mendapatkan taufik. Tapi ketika engkau berkehendak dan gagal, berarti belum mendapatkan taufik. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Lihat ayatnya kembali dalam surat Al-Insan ayat 30. Wa ma tasha'una illa an yasha'allah. Tidaklah kalian berkehendak. Tasha'un. Di dalam bahasa Arab. Kalimat tasha'un. Mana fa'ilnya, pelakunya? Naam, dhamir yang terkandung di dalamnya, yaitu antum, kalian, manusia, para hamba. Illa an yasha Allah. Sedangkan kalimat kedua, yasha juga kalimatnya. Mana fa'ilnya? Allah subhanahu wa ta'ala. Lafzul jalalah marfu'un. Alal fa'iliyah. Dia marfu' sebagai fa'il. Berarti Allah sebutkan, kalian berkehendak. Allah berkehendak. Tetapi tidak sama. Jelas pasti tidak akan sama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka kehendak Allah lah yang paling tinggi. Yang paling kuat. Wa ma tasha'un illa an yasha' Allah. Tidaklah kalian berkehendak. Kecuali di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya enggak akan keluar dari takdir. Tidak akan keluar dari apa yang sudah Allah tuliskan, yang sudah Allah kehendaki. Indahum masyiah wa indahum iradah. Berarti mereka punya kehendak, mereka punya keinginan. Lakinnaha murtabitatun bimasyiatillah. Tetapi tetap terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hadihil masyiah. Wa hadihil iradah. Wa hadal ikhtiar. Yuhasabuna fi dawihi. Maka kehendak manusia tadi, keinginan manusia tadi, itulah yang dihisab. Itulah yang dihitung. Kamu mengapa berbuat begini? Kamu kenapa berbuat begitu? Saya tidak punya pilihan. Kata siapa? Kamu punya pilihan. Kamu punya ikhtiar. Kamu silahkan mau masuk dari pintu sana atau dari pintu sini. Kamu boleh datang pengajian, kamu bisa milih untuk tidak datang pengajian. Tapi datang pengajian dapat pahala. Kan begitu. Demikian pula engkau bisa memilih perbuatan yang baik atau perbuatan yang jelek. Perbuatan yang baik mendapatkan kebaikan, perbuatan yang jelek mendapatkan kejelekan. Barakallahu fiikum. Wa hadhil masyiah, itulah yang dihukumi. Oleh karena itu, kalau tidak ada pilihan, enggak dihukum. Seperti yang tadi sudah contohkan. Tidak ada pilihan artinya tidak sengaja. Wal insanu yash'ur bil amal. alladhi ya'maluhu muttarran wa mukrahan alaih. Manusia kadang merasa suatu amalan dia kerjakan muttarran wa mukrahan. Kadang-kadang berbuat muttar, terpaksa. Mukrah dalam keadaan tidak suka. Tapi dia berbuat. Wal amal alladhi yatihi biikhtiyari wa raghbatihi. Sedangkan amal yang dia kerjakan dengan pilihannya sendiri, dengan kemauannya sendiri, maka itu akan dihisab. Falladhi ya'ti zina ya'tihi biragbatihi wa ikhtiyari. Orang yang mendatangi perbuatan zina, dia mendatangi perbuatan zina itu dengan pilihannya sendiri, dengan kemauannya sendiri. Alladhi yaghtab, yang berbuat ghibah, menceritakan kejelekan saudaranya, juga atas pilihannya sendiri. Alladhi yanam, yang tidur. Alladhi yanim, yang berbuat namimah. Namimah itu mengadu domba, kasak kusuk, menceritakan kejelekan dia kepada musuhnya, musuh ceritakan kejelekan dianya, ila akhirnya. Alladhi yakdhib, yang berdusta. Alladhi yafjur, yang berbuat fajir. Semua berbuat dengan pilihan dia sendiri. Yati hadil asya kulluha bikhtiyari. Mereka yang melakukan dosa-dosa itu semuanya bikhtiyarihi, dengan pilihan dia sendiri. Awayati a'malal birri bikhtiyari, atau sebaliknya, melakukan kebaikan dengan pilihannya sendiri. Yusalli, dia salat dengan pilihannya sendiri. Yasumu wa yuzakki, berpuasa, mengeluarkan zakat bikhtiyari, dengan pilihan dia sendiri. Maka dia dapat pahala. Fa in shalla wa shama wa zakka kullu hadha min amalihi wallahu yuthibuhu. Maka orang yang salat, puasa, zakat tadi semuanya dari amalan saleh tadi, dari pilihannya sendiri, maka dapat pahalanya ala hadzal amal, atas amalan itu. Wa in fa'ala syarran, kalau berbuat kejelekan, fa hadza min amalihi, itu juga dari amalan dia sendiri. Wallahu yuhasibuhu alaih wa yukafi'uhu alaih. Allah yang akan menghisabnya, Allah yang akan menghitungnya, Allah yang akan membalasnya. Semua itu bikhtiyari, karena dengan ikhtiar. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ai maknanya bil qadar bi amalihi sabiq, dengan amalan yang sudah ditulis, sudah lewat. Atau ayat Allah, wa kullu syai'in asaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami sudah hitung di imamin mubin, di kitab induk imam yang sangat jelas. Yakni kitab induk Al-Lawhul Mahfuz. Yakni Al-Lawhul Mahfuz. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tapi barangkali dia ditakdirkan begini. Barangkali urusan takdir, urusan Allah. Kita yakin semuanya ditakdirkan oleh Allah. Dan ditakdirkan dengan hikmah-hikmahnya. Ada pertanyaan. Kalau Allah benci pada kekafiran, mengapa Allah takdirkan? Ini sudah pernah disinggung bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti baik. Tetapi ada baik pada zatnya, ada baik pada hikmahnya. Allah ciptakan kebaikan-kebaikan, kesalehan-kesalehan, keimanan-keimanan pada zatnya memang baik. Tapi Allah takdirkan kejelekan, dosa dan sebagainya karena ada hikmah di balik itu yang merupakan kebaikan. Ini juga dibahas oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah. Apa itu hikmahnya? Dengan adanya kejelekan-kejelekan tadi, ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah suka dengan perbuatan baik, amar ma'ruf nahi munkar. Kalau tidak ada munkarnya, siapa yang akan mendapatkan pahala amar ma'ruf nahi munkar? Kedua, ada dakwah. Ketiga, ada jihad. Fi sabilillah. Ada perjuangan. Dan itu Allah sangat cinta. Inna Allah yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta dengan orang-orang yang berjuang fi sabilillah, berbaris dengan rapi seperti bangunan yang kokoh. Allah cinta. Kalau tidak ada orang kafir, enggak ada orang yang memusuhi Islam, enggak ada yang mengganggu, bagaimana ada jihad? Sehingga barakallahu fikum, ada yang baik secara zatnya, ada yang baik hikmahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan segala sesuatu dengan hikmah, dengan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala alimal asya'a azalan qabla an yakhluqa samawati wal ard malayin sinin bi'amalihil qadim al-azali alladhi la bidayata lahu. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu azalan. Masih ingat makna azalan? Kalau abadan ke depan, kalau azalan ke belakang. Kita kenal dalam bahasa Indonesia selama-lamanya. Itu kan ke depan, selama-lamanya, enggak ada akhirnya. Nah, kalau ke belakang apa bahasa Indonesianya? Selama-lamanya tapi ke belakang. Sejak dulu-dulu-dulu-dulunya. Tanpa ada ujungnya. Itu disebutkan dengan azalan dalam bahasa Arab. Azalan ke belakang, abadan ke depan. Allah Maha tahu tentang apa yang akan terjadi sejak dulu-dulunya. An yakhluqa samawati wal ard, sebelum menciptakan langit-langit dan bumi. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda, sebelum menciptakan langit dan bumi. Malayin sinin, jutaan tahun yang lalu. Bi'ilmihil qadim, dengan ilmu Allah yang dulu. Al-azali, yang sudah sejak dulunya. Alladhi la bidayata lahu, yang enggak ada awalnya. Alima kulla syai'in thumma katabahu fil lawhil mahfud. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sejak dulu-dulunya, kemudian Allah tuliskan di lawhil mahfud. Qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Bi khamsina alfisanah, ditulisnya 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Tadi Allah tahunya kapan? Sejak dulu-dulu-dulunya, jutaan tahun yang lalu. Malayin sini. Tapi kemudian Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kama fi hadisi Abdullah ibn Amr, sebagaimana hadis Abdullah ibn Amr, kataballahu maqadira kulla syai'in qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfi sana. Hadisnya sahih, rawahu Muslim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menuliskan segala takdir-takdir 50 ribu tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi. Bi khamsin alfi sana, sejak 50 ribu tahun yang lalu. Wa arsuhu alal ma, dan arsnya di atas air. Demikian barakallahu fikum. Naktafi bihadal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan pada waktu yang akan datang. Bi'idlillahi ta'ala wa qadari, dengan izin Allah, dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahu bihamdik, ashadu an la ilaha ila ant, أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.